Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pada sore hari ini kita akan mengawali kajian kitab yang baru barakallahu fikum, sehingga nanti untuk jadwal kajian saya ada selingan. Jadi untuk minggu ketiga insyaallah kita melanjutkan Masail Jahiliyah, minggu keempat dan minggu kelima barakallahu fikum kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin barakallahu fikum. Baik, jadi kitab ini barakallahu fikum sebenarnya ya asal kitab aslinya itu dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya, jadi asal ya dari kitab ini yaitu dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang sangat-sangat viral. Nah, ya. Bukan lagi viral. Kalau viral itu cuman ana sedilip ya. Seminggu wis gak dikenal lagi. Kalau Ihya Ulumuddin itu bukan hanya viral tapi fenomenal. Barakallahu fikum. Nah, karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, barakallahu fikum. Nah. Baik. Beliau ini salah satu dari tokoh barakallahu fikum tasawuf Islam. Barakallahu fikum. Nah. Dan barakallahu fikum cukup ya ada beberapa karya-karya beliau yang cukup fenomenal barakallahu fikum. Di antaranya ini kitab Ihya Ulumuddin. Nah. Di pondok-pondok santri raya ini barakallahu fikum, khususnya yang memang barakallahu fikum bermadzhab Syafi'i, nah atau yang berkaitan dengannya, itu mesti ada kajian kitab Ihya Ulumuddin barakallahu fikum. Nah, kitab ini memang barakallahu fikum begitu banyak kritikan ya yang disampaikan oleh bukan orang-orang jahil tapi dari kalangan para ulama juga. entah yang sezaman dengan beliau ataupun yang datang setelah beliau. Jadi ada beberapa barakallahu fikum kritikan yang barakallahu fikum naam diberikan atas kitab ini, terutama barakallahu fikum begitu banyak di dalam kitab ini penukilan hadis-hadis yang maudhu, palsu, barakallahu fikum yang dhaif, ya. Begitu juga banyak hikayat-hikayat, nah, cerita-cerita yang menimbulkan tanda tanya, barakallahu fikum, kaitannya dengan akidah, nah, prinsip, barakallahu fikum. Tapi para ulama juga tidak menafikan bahwasanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini barakallahu fikum begitu banyak pelajaran-pelajaran, ya. Barakallahu fikum, ibrah, hikmah yang beliau sampaikan. Bagus barakallahu fikum. Nah. Sehingga barakallahu fikum ada beberapa di kalangan ulama ahli sunnah barakallahu fikum yang berinisiatif memiliki ide, karena memang kitab ini sudah terlanjur fenomenal, sudah banyak dikaji dan dipelajari, banyak digandrungi oleh kaum muslimin, maka paling tidak ada upaya positif, ya barakallahu fikum, untuk membuat mereka barakallahu fikum meninggalkan mungkin. Nah, tidak mungkin, ya. Paling tidak ada upaya positif mengurangi barakallahu fikum, na'am, dampak negatif. Sehingga ada ulama yang berinisiatif untuk barakallahu fikum meringkas. Nah, dalam kata lain menyaring, ya, memfilter kitab Ihya Ulumuddin barakallahu fikum. Nah, sehingga dipilih, ya, dipilah mana riwayat-riwayat yang bisa dipakai, ya, riwayat yang sahih, yang hasan, mana yang palsu, mana yang dhaif, barakallahu fikum, lemah. Nah, dan beberapa hikayat-hikayat, kemudian beberapa barakallahu fikum ajaran-ajaran tasawuf yang sudah melenceng jauh, ya. Kemudian juga barakallahu fikum penggunaan ilmu filsafat yang barakallahu fikum cukup kental, itu di barakallahu fikum naam disingkirkan. Di antara ulama tersebut barakallahu fikum adalah Al-Imam Ibnul Jauzi, ma'ruf ya, Imam Ibnul Jauzi yang punya kitab Talbis Iblis. Beliau juga kalau dalam tafsir, beliau punya kitab tafsir Zadul Masir. Tafsir Zadul Masir. Barakallahu fikum. Baik. Imam Ibnul Jauzi, beliau ini namanya adalah Abul Naam Faraj Abdurrahman bin Ali Al-Jauzi Al-Qurashi. Abul Faraj Abdurrahman bin Ali Al-Jauzi Al-Qurashi. Nah, barakallahu fikum. Beliau ini termasuk salah satu dari ulama yang menjadi pakar ilmu hadis. Nah, ya. Sehingga tidak diragukan kemampuan beliau untuk menyaring dan memilah kitab Ihya Ulumuddin. Barakallahu fikum. Beliau punya beberapa karya yang kaitannya tentang ilmu hadis. Nah, barakallahu fikum. Baik. Beliau ini barakallahu fikum lahirnya pada tahun 510 Hijriah. 510 Hijriah. Nah, terpaut barakallahu fikum dari Imam Al-Ghazali sekitar 60 tahun. Kalau Imam Al-Ghazali itu tahun 450 Hijriah. Nah, Imam Al-Ghazali tahun 450 Hijriah. Imam Ibnul Jauzi 510 Hijriah. Jadi 60 tahun berikutnya, nah, ada generasi muda yang punya inisiatif barakallahu fikum untuk menyaring, memfilter kitab Ihya Ulumuddin barakallahu fikum. Baik. Nah, beliau ini barakallahu fikum punya inisiatif tadi dan ternyata Allah mudahkan, maka dari kitab Ihya Ulumuddin tadi di convert barakallahu fikum, di filter lagi, disaring lagi, jadi kitab Minhajul Qasidin. Ibnu Jauzi ini Hambali, dia madhab Hambali barakallahu fikum, madhabnya Hambali. Jadi kitab Minhajul Qasidin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kitab Minhajul Qasidin ini barakallahu fikum oleh generasi berikutnya disaring lagi. Ya. Barakallahu fikum. Oleh Imam barakallahu fikum Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Barakallahu. Ini termasuk juga ulama madhab Hambali. Barakallahu fikum. Nama beliau adalah barakallahu fikum. Tayyib. Najmuddin. Najmuddin artinya bintang agama. Najmuddin bin Ahmad bin Abdurrahman. Najmuddin bin Ahmad bin Abdurrahman. Beliau lahir pada tahun 651 Hijriah. 651 Hijriah barakallahu fikum. Baik. Ya, sehingga 100 tahun berikutnya. Ya. Jadi ada generasi muda barakallahu fikum memiliki inisiatif menyaring kembali. Jadi kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Mukhtasar itu artinya ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Itulah yang akan kita kaji. Jadi ini sudah penyaringan yang kedua. Nah, dengan ya, tentunya barakallahu fikum lebih pure, ya, lebih bersih dibandingkan barakallahu fikum dari dua kitab sebelumnya. Tapi barakallahu fikum tetap saja, ya, yang sempurna itu hanya Al-Qur'an. Ya. Nah, tetap saja ada kekurangan, ada kelemahan. Barakallahu fikum. Ya. Padahal sudah disaring dua kali barakallahu fikum. Yang menyaring pun ulama dari pakar-pakarannya, ya. Jedah penyaringan itu bukan 1 tahun 2 tahun, tapi ada yang jedah pertama 60 tahun, jedah berikutnya 100 tahun. Tentunya kan dengan bertambahnya waktu kan semakin berkembang, ya, yang namanya ilmu din itu. Ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, sehingga tentunya penyaringannya semakin lama semakin canggih. Barakallahu fikum. Nah, iya. Iya. Itu pun barakallahu fikum, ya, nanti akan kita dapati masih ada perkara-perkara barakallahu fikum yang naam, tayyib, kurang. Karena memang kesempurnaan itu dari semua kitab-kitab yang ada hanya Al-Quran yang perfect, sempurna dan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Setelah itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Itu pun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada beberapa ulama ahli hadis yang istilahnya itu intiqad ya. Nah, mengkritik barakallahu fikum hadis-hadis yang dimasukkan di dalam sahihnya. Walaupun lebih seringnya Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau menang dalam sisi argumentasi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-muhim seperti itu. Ya, jadi kitab yang akan kita barakallahu fikum naam ya, kaji ini itu perjalanannya panjang. Barakallahu. Nah, baik. Dan kitab ini barakallahu fikum memiliki tema pembahasan yang cukup bagus barakallahu fikum. Banyak hikmah, ibrah, pelajaran barakallahu fikum yang kita ambil di dalamnya yang mungkin tidak kita temui di kitab-kitab yang lain. Nah, beliau membagi kitab ini menjadi 4 bagian. Ya. Bagian yang pertama berkaitan dengan permasalahan ibadah. Adab-adab yang berkaitan dengan masalah ibadah. Adab sholat, adab puasa, adab zakat, adab dalam haji. Ya. Ini beliau lebih fokusnya dalam pembahasan adab. Adapun masalah ahkam fikihnya, maka dibahas di kitab-kitab fikih. Barakallahu. Itu sangat sangat perlu dan butuh kita kaji. Ya. Ada orang-orang yang ahkamnya benar, tapi dari sisi adabnya barakallahu fikum tidak baik. Maka itu akan merusak keindahan ibadah tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering mengingatkan, ya. Naam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, bagian yang kedua dari kitab ini al-adat. Yang berkaitan dengan kebiasaan. Adat. Adab-adab yang kaitannya itu barakallahu fikum dengan kebiasaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Ya. Adab dengan teman, adab dengan tetangga, adab barakallahu fikum kita ketika kita di kantor, di tempat kerja, barakallahu fikum. Nah, yang kaitannya dengan naam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga barakallahu fikum, rubu al-muhlikat. Nah, tayyib, seperempatnya lagi berkaitan dengan barakallahu fikum perkara-perkara yang membinasakan. Artinya perilaku-perilaku yang buruk, akhlak yang jelek yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat kita, ya. Seperti apa? Hasad, ghibah, barakallahu fikum, namimah. Naam, itu juga akan dibahas, ya. Nah, bagaimana sebabnya, bagaimana solusinya, bagaimana terapinya untuk barakallahu fikum menghadapi penyakit-penyakit masyarakat tadi, barakallahu. Nah, tadi ya. Yang keempat adalah tayyib munjiyat, ya. seperempat lagi akan membahas barakallahu fikum perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari neraka barakallahu fikum. Nah, perkara-perkara yang bisa membuat kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Nah, jadi kitab ini sangat menarik, ya, kitab ini sangat menarik barakallahu fikum. Banyak faedah-faedah, ya, luar biasa di dalamnya barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan harapan kita mengkaji kitab ini bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, jadi bukan hanya sekedar dengar, sekedar tahu, sekedar wawasan, tapi harapan kita sangat besar dengan mengkaji, dengan ta'lim, dengan mengikuti majelis ilmu, itu bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik, membawa kita pada arah yang positif. Iya, barakallahu fiik. Nah, dan juga tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita alhamdulillah berhasil, ya, jadi orang yang lebih baik, enggak berhenti sampai di situ. Tapi apa? Berupaya mengajak orang lain dakwah ilallah. Nah, mengajak keluarga, teman, tetangga, saudara, nah, agar bisa juga berubah menjadi manusia yang lebih baik. Barakallahu fiik. Nah, itu perjuangan hidup kita. Nah, barakallahu fiik. Baik, langsung saja barakallahu fiikum kita masuk, ya. Tadi secara ringkas, nanti kita akan barakallahu fiikum mendengarkan lagi apa yang saya sebutkan tadi langsung dari barakallahu fiikum penyusun kitabnya. Tadi secara ringkas saja. Nah, kita akan membaca mukaddimah pembukaan barakallahu fikum dari naam penyusun kitab, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Naam. Kalau di kitab yang saya pegang itu sebenarnya ada silsilah, ya, sanadnya. Nah, sampai kepada Imam Ibnu Qudamah barakallahu fikum. Nah, iya. Itu saya lompati. Naam, barakallahu fikum. Kita langsung membaca mukaddimah pembukaan dari beliau. Kata beliau, alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad. Segala puji hanya milik Allah yang kasih sayangnya itu meliputi semua hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kasih sayang Allah itu atau rahmat Allah itu dibagi menjadi dua, barakallahu fikum. Yang pertama, rahmat Allah yang bersifat umum. Ya. Rahmatun 'ammah istilahnya. Rahmat Allah yang bersifat umum. Maka ini barakallahu fikum Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Muslim ya dapat, kafir ya dapat, mukmin dapat, munafik juga dapat. Semuanya dapat. Dapat bentuk rahmat Allah yang umum. Seperti apa? Ya, semuanya terkait dengan urusan dunia. Ya. Yang namanya rezeki, yang namanya barakallahu fikum, ya, harta, naam, yang namanya anak, yang namanya barakallahu fikum, ya, kesuksesan, nah, itu Allah kasih. Nah, sebagai bentuk rahmat Allah yang umum untuk makhluknya barakallahu fikum. Nah, baik. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah rahmat Allah yang khusus. Rahmatun khassah namanya. Rahmat Allah yang khusus. Maka ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat Allah yang khusus ini hanya Allah berikan pada orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Baik. Berupa apa? Berupa hidayah, at-taufiq, ilham. Allah bimbing dia untuk bisa mengikuti barakallahu fikum agama Allah, untuk bisa mengikuti ya ajaran nabi-nabinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga orang Islam itu yang taat khususnya, maka mereka meraih dua jenis rahmat tadi. Rahmat Allah yang umum dan rahmat Allah yang khusus. Nah, itu nikmatnya orang muslim yang taat barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum selanjutnya, wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyadi wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mali wa fazu bi bulughil muradi. Baik, barakallahu. Ya, di sini beliau memulai mukadimah kitabnya tidak menggunakan innalhamdalillah. Ya. Sehingga di situ terdapat pelajaran bagi kita. Nah, tidak bisa kita menjadikan innalhamdalillah itu sebagai tolak ukur. Nah, ini ustaznya sunnah ini. Kenapa? Khutbahnya innalhamdalillah. Kalau dengar yang khutbah bukanya enggak pakai innalhamdalillah, wah ini tanda tanya ini. Jangan-jangan bukan ustaznya Ahlussunnah ini. Kenapa khutbahnya enggak pakai innalhamdalillah? Ada sebagian teman-teman kita ya. Nah, dari kalangan ahli sunnah salafiyin punya tolak ukur yang seperti itu. Iya, barakallahu. Jadi dilihat kalau pakai innalhamdalillah insyaallah ya ahli sunnah, kalau enggak pakai wah ragu dia barakallahu. Nah, padahal untuk sekarang barakallahu fikum innalhamdalillah itu sudah ma'ruf. Ya. Baik, dari kalangan ahli sunnah ya barakallahu fikum terkadang menggunakannya, begitu juga dari kalangan yang barakallahu fikum di luar ahli sunnah salafi. Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, dengar enggak? Iya, ada. Mereka menggunakan innalhamdalillah. Karena memang itu khutbahnya nabi. Iya. Barakallahu fikum. Tapi itu tidak bisa kita menjadikannya sebagai patokan. Kalau yang tidak pakai ini berarti bukan ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah, karena memang nabi sendiri tidak barakallahu fikum mengharuskan. Iya. Harus kalau khutbah pakai ini, kalau enggak bukan umatku, tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi beliau memberikan isyarat ya dalam perkara-perkara penting beliau sering menggunakan ya khutbah diawali dengan kalimat tadi innalhamdalillah. Dan memang barakallahu fikum kandungan dari khutbah ini sangat luar biasa ya barakallahu fikum, dan pengaruhnya untuk memberikan barakallahu fikum inspirasi dan pencerahan kepada manusia-manusia yang tersesat juga luar biasa. Sehingga saya juga pernah ceritakan ya terkait dengan ada orang yang jadi mualaf gara-gara dengarkan ini di zaman nabi. Nah, dengarkan khutbah ini. Barakallahu fikum. Dimam sih enggak saya namanya. Iya, yeah, sahabat Dimam. Yang tadinya dia adalah seorang apa? Dukun. Nah, yang memang profesinya adalah barakallahu fikum mengobati orang-orang yang sakit jiwa. Sampai ke dusunnya dia apa? Kalau kamu ke Mekah ya, ada urusan dagang atau mau melakukan manasik di sana, haji, hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Kenapa? Itu orang stres, sakit jiwa. Jangan deket-deket. Barakallahu fikum. Ya akhirnya barakallahu fikum. Beliau ketika ada urusan di Mekah, ya, enam, yang namanya jalan hidayah itu Allah yang atur. Iya. Justru apa? Semakin penasaran beliau ini. Wah. Saya kemarin di kampung itu orang kok ramai ngomongin Muhammad. Katanya dia itu orang stres, sakit jiwa, orang gila. Nah, saya kan ahli dalam bab ini. Kalau saya bisa menyembuhkan dia, tambah viral saya. Ya. Tambah terkenal, nanti saya malah banyak pasiennya ini. Malah tertarik dicari itu Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Nah, pengen diobati. Ya. Nah, tanya-tanya sama orang Mekah. Kamu tahu di mana Muhammad? Ya. Oh, dia punya majelis di sana, dicari. Wah, ada majelis ta'limnya. Pas kebetulan Nabi lagi ada majelis ta'lim. Pas awal ya, permulaan. Ya, Rasul membacakan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, dengerin ya. Orang barakallahu fikum paranormal ini ya, tertarik ya, ini kok beda ini ya yang dibacakan ini. Barakallahu fikum. Ini bukan ngelanturnya orang stres, orang sakit jiwa. Ini sangat luar biasa ini kandungan lafadznya. Nah, iya. Saya ini paham barakallahu fikum mantra-mantra sihir sudah pakar. Iya. Nah, nggak mungkin kalau Muhammad ini dikatakan sebagai seorang penyihir yang sedang membaca mantranya untuk mempengaruhi manusia. Ini bukan sihir. Nah, barakallahu fikum. Syair juga katanya dia penyair, didengarkan ini bukan syair. Lebih dahsyat daripada syair kandungannya ini. Nah, orang gila masa ngomong ngelanturnya kayak gini, enggak mungkin. Tertarik. Akhirnya barakallahu fikum Nabi selesai. Kamu yang bernama Muhammad ya. Coba diulangi tadi, ya. Awal mula kamu berbicara diulangi. Diulangi lagi sama Nabi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Coba ulangi lagi. Diulangi lagi barakallahu fikum. Maka ya, hidayah turun kepada beliau. Dan beliau yakin. Saya yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi berita yang semua dia dengarkan, yang dia terima selama ini, semuanya adalah hoax. Ya. Nah. Hoax barakallahu fikum. Bohong semua, ya. Apa yang dibicarakan oleh Muhammad bukan mantra sihir, bukan juga barakallahu fikum syair, bukan juga ucapan ngelindur orang-orang gila. Dapat hidayah. Dengan khutbah innal hamdalillah. Itu kalau yang dengar paham. Iya, mengerti tentang kandungan khutbah tadi barakallahu fikum. Nah, dan mengerti bahasa Arab luar biasa barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa ali fikran. Kita lanjutkan barakallahu fikum mukadimah dari beliau. Naam. Ya, jadi tanbihnya tadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi innal hamdalillah itu bukan tolak ukur untuk mengukur orang ini sunni atau bukan. Bukan juga menjadi barakallahu fikum rumusan bagi kita untuk menjudge para dai yang tidak membaca innal hamdalillah dalam khutbahnya barakallahu fikum. Nah, kalau kita baca kitab para ulama ahli sunnah itu barakallahu fikum ya, cukup banyak yang membuka kitabnya tidak dengan innal hamdalillah. Barakallahu fiik. Nah, baik. Terus tolak ukurnya Pak Ustaz? Ya amal. Ya bukti. Kalau sekedar barakallahu fiikum kalam, ya. Baik, ya. Barakallahu fiikum tidak akan bisa terlihat apakah dia seorang sunni yang sebenarnya atau bukan. Nah, jadi lihat bagaimana prakteknya dan pengamalan dia, apakah memang sesuai dengan sunnah atau tidak. Nah, itu yang tidak bisa barakallahu fikum dimanipulasi ya. Nah, akan nampak. Kemudian kata beliau, wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Allah mengkhususkan orang-orang yang taat kepadanya untuk mendapatkan hidayah menuju jalan yang penuh dengan petunjuk. Nah, jadi beliau mengatakan hidayah Allah itu khusus akan Allah berikan kepada ya orang-orang yang mau mentaati Allah. Nah, barakallahu fik. Orang ini akan dibimbing. Wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mal, dan Allah akan memberikan taufik kepada mereka dengan kelembutannya untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan yang banyak. Nah, jadi semangatnya kita untuk melakukan amal saleh itu jelas ya. Sumber awalnya adalah taufik. Nah, barakallahu. Kalau tidak ada taufik, tidak ada barakallahu fikum hidayah, ilham dari Allah barakallahu fikum, maka barakallahu fikum hal-hal yang lain itu tidak bisa memacu kita untuk semangat dalam beramal saleh. Ya. Nah, ta'lim ya, rajin ta'lim. Ya, tiap hari ikut ta'lim barakallahu fikum. Nah, tapi semangat beramal kendor barakallahu fikum. Iya. Karena apa? Ya, karena tidak mendapatkan taufik dari Allah barakallahu fikum. Baik. Sehingga makanya barakallahu fikum, dalam setiap sholat selalu kita meminta yang namanya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itulah yang akan memacu kita dalam semangat melakukan amal saleh. Nah, fafazu bi bulughil murad, sehingga mereka pun akan sukses mencapai apa yang diinginkan dengan hidayah, dengan amal saleh. Orang itu akan menjadi orang sukses, orang berhasil barakallahu fik. Nah, kata beliau, ahmaduhu hamda mu'tarifin bijazilil ifradi. Aku memuji dia dengan pujian karena pengakuan begitu banyaknya, begitu melimpahnya anugerah yang dia berikan. Nah, jadi beliau di sini mengatakan, aku memuji Allah karena aku sangat paham, sangat mengerti, dan sangat mengakui kalau anugerah yang Allah berikan itu sangatlah melimpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah atau pengen coba ya barakallahu fikum dinominalkan, nah kalian tidak akan mampu. Iya, barakallahu. Nah, baik. Jadi nikmat sehat itu luar biasa. Iya, harganya tidak akan mampu kita perkirakan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Iya. Gara-gara enggak bisa buang angin saja trouble-nya luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Nah, ada yang sudah operasi sana, operasi sini, ya tetap juga enggak kelar-kelar urusannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, padahal baru satu atau sedikit, atau karena urat yang kejepit. Nah, kan banyak orang yang kena masalah urat kejepit itu, tapi jadi bikin banyak masalah ya kan. Nah, sudah operasi sana operasi sini barakallahu fikum, nah ratusan juta keluar. Nah, masalah urat kejepit padahal barakallahu fikum. Nah, iya, itu baru masalah urat. Jadi beliau mengatakan, saya sangat paham kenapa saya harus memuji Allah. Karena anugerah yang Allah berikan kepada saya sangatlah melimpah. Gak bisa, barakallahu fikum ya, kita mencoba untuk menominalkannya berapa miliar atau berapa triliun. Gak ada, barakallahu fikum. Nikmat itu sangat luar biasa. Iya, nah itu baru fisik. Belum lagi nikmat keluarga, ya. Belum lagi nikmat, barakallahu fikum, hidayah ad-din, na'am sunnah. Wah, luar biasa. Nah, jadi beliau sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa a'udzu bihi min wabilit tardi wal ib'ad. Dan aku meminta perlindungan melalui pertolongan Allah dari, barakallahu fikum, na'am, malapetaka. Ya, dilemparkan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, barakallahu. Jadi beliau setelah paham bersyukur sama Allah karena nikmat yang Allah berikan itu melimpah-limpah. Di situ beliau memberikan pelajaran kepada kita. Ya, tatkala masya Allah kehidupan kita kayaknya semuanya lancar. Ya, barakallahu fikum, enggak ada trouble. Nah, beliau tetap ada yang namanya rasa takut, khawatir, sehingga minta pertolongan kepada Allah agar apa? Agar jangan sampai dijauhkan dari rahmat Allah. Barakallahu fikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan adkharaha liyaumil ma'ad. Dan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Sebuah persaksian, kata beliau, yang aku simpan, ya, nanti untuk hari kiamat kelak. Nah, jadi beliau mengharapkan bahwasanya persaksian beliau dengan kalimat la ilaha illallah itu sebagai, barakallahu fikum, simpanan yang luar biasa. Ya. Jangan sampai dilepaskan. Nah, kartu yang satu ini, barakallahu fikum. Tayyib. Waqad, barakallahu fikum, tayyib, arafna, dan kita sudah pernah juga menyampaikan terkait dengan kisah siapa? Sahibul Bitaqah, orang yang punya catatan dosa sebanyak 99 lembar, ya kan? Satu lembarnya itu sepanjang mata memandang, isinya itu dosa semua. Barakallahu. Nah, tapi ketika barakallahu fikum berhadapan dengan satu kartu yang hanya tertulis la ilaha illallah, yang orangnya saja sudah menganggap ya enggak mungkin lah ini 1 lawan 99. Yang ini 99, satunya aja tebelnya luar biasa. Nah, masa yang ini bisa mengalahkan? Dia sudah merasa apa? Hancur sudah. Barakallahu. Tapi ternyata ketika ditimbang, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Barakallahu. Ya. Sehingga mahal ini. Barakallahu fikum. Nah, tapi kita melihat, barakallahu fikum, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, karena miskinnya mereka terhadap ilmu agama. Nah, ya, kalimat ini hanya ditukar dengan sarimi satu kardus, dengan uang tunjangan bulanan 200.000. Atau kalimat ini hanya ditukar dengan wanita yang dia kejar. Atau kalimat ini ditukar dengan jabatan yang akan diberikan. Barakallahu. Ya, nah, baik. Bukan karena miskin harta, bukan. Ya. Kalau karena miskin harta, tentunya para sahabat banyak yang murtad, ya enggak? Karena ketika Rasul mendakwahkan Islam itu kondisi para sahabat dalam keadaan apa? Miskin-miskinnya, ya kan? Nah, rata-rata yang memeluk agama Islam itu dari kaum bawah. Bukan, barakallahu fikum, ya, Nah, para barakallahu fikum borjuisnya, tapi orang-orang bawah. Nah, ada yang perang barakallahu fikum sepatunya sudah sobek-sobek. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Sampai dikisahkan barakallahu fikum bagaimana kelaparan itu melanda mereka. Nah, ketika perang Khandaq itu, perang Ahzab, perang sekutu. Ya kan, Rasul di Madinah dikepung luar dalam. Di luar sekutu dari musyrikin Quraisy gabung dengan pasukan Romawi, di dalam orang Yahudi juga ingin apa? Melibas orang Islam dari dalam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu dalam kondisi barakallahu fikum ya, kering-keringnya itu pacekliknya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang namanya barakallahu fikum intimidasi, ancaman itu luar biasa. Iya, barakallahu fikum. Nah, enggak kan disebutkan dalam kisahnya itu para sahabat yang harus menggali parit. Strateginya Salman Al-Farisi, parit yang besar. Dalam keadaan mereka tidak memiliki makanan ya. Nah, ada yang laporan kepada Rasulullah, "Su, lapar nih. Coba lihat ini, perutnya udah diganjel pakai satu batu." Saking apa? Cekungnya ya, biar enggak gini kan. Ganjel pakai batu satu. Plek. Ah, jadi bisa enggak berdiri. Rasul ya senyum aja. Inti baru satu. Rasul buka, loh saya udah dua batunya. Baru satu kok sudah ngeluh-ngeluh. Barakallahu fikum, lapar. Nah, barakallahu fikum. Nah, apakah murtad mereka? Enggak murtad. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sampai barakallahu fikum ada juga peristiwa yang luar biasa. Nah, sahabat yang lain kan enggak tega lihat Rasul ya. Lain cuman satu ganjel batu, Rasul dah dua ganjelnya barakallahu. Akhirnya diundang ke rumah. Rasul ada sedikit makanan tapi rahasia. Jangan banyak-banyak. Enggak cukup makanannya, malu sih. Nah, ya paling 4 orang lah yang jenengan Abu Bakar ya, Umar. Nah, cukup barakallahu fikum. Makanannya enggak cukup, ada sedikit barakallahu. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ternyata Rasul barakallahu fikum menghabarkan sahabat-sahabat yang lain diundang sama beliau. Ayo insyaallah ada makan besar kita barakallahu fikum. Nah, orang rumah enggak tahu. Siap-siap di rumah barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum. Siapa Rasulullah? Naam. Barakallahu fikum. Iya. Ketika ngelihat, kok banyak sekali Rasul yang dibawa. Sudahlah, tenang saja ya. Tawakal Allah. Itu saya yang nanggung. Nah, siapkan saja makanannya. Wah, ini yang tuan rumah sudah, waduh. Gimana ini ya? Bisa malu ini. Nah, yang dibawa sekampung barakallahu fikum. Nah, suruh makan sudah. Kamu taruh makanan yang ada seberapa barakallahu fikum ditaruh ya. Jadi panggil satu persatu oleh Rasul. Bulan masuk makam ya, barakallahu fikum. Baik, makam udah kenyang belum? Belum Rasul, tambah lagi. Tambah Rasul, iya tambah. Nanti belakang gimana? Gampang, masih ada makam. Wah ya, barakallahu fikum. Sahabat Abu Hurairah itu disuruh yang nuangin susunya barakallahu fikum. Abu Hurairah, tambah Rasul, tadi tambah, gak apa-apa. Abu Hurairah udah mikirin macam-macam. Waduh, aku iso gak kebahagiaan nih kalau sing nuangi. Tambah masuk satu, dua, ya barakallahu fikum. Nah, gak habis-habis itu makanan. Ya, sampai terakhir, barakallahu fikum. Nah, Abu Hurairah udah pikirannya macam-macam nih ya. Gak kebahagiaan ini sudah, barakallahu fikum. Terakhir Abu Hurairah, udah kamu sekarang yang makan. Makan, barakallahu fikum. Udah kenyang belum? Belum. Makan lagi. Maka lagi, wah ini war ke Abu Hurairah. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu baru Rasul dan sahabat-sahabat yang lain. Di situ diambil faedah. Yang pertama, di antara mukjizat Rasul itu adalah taksiru to'am. Beliau bisa membuat makanan itu menjadi apa? Berkah, gak habis-habis. Nah, Yang penting apa? Jangan ditakar, jangan ditimbang. Aisyah pernah. Jadi di rumah itu cuma ada beberapa sisa ya, bekal barakallahu fikum, kurma berapa? Tapi Aisyah kok enggak habis-habis ya kurma ning ngomah ini. Sama Aisyah ini pirang kilo sih kok ente-ente. Nah, ditimbang sama Aisyah. Habis. Habis itu ya hilang berkahnya. Barakallahu fikum. Jadi syaratnya jangan ditimbang barakallahu fikum. Nah, ya, jangan ditakar. Begitu juga kalau siapa tahu kita dapat karomah tadi ya, di rumah sedang pailit barakallahu fikum sama anak istri. Waduh, ya pemasukan kurang. Nah, cuman ada kerupuk sama nasi putih barakallahu fikum ya. Ini kalau perkiraan cukup paling 2 orang, tapi makan sama anak istri kok enggak habis-habis. Jangan ditakar, biarin aja begitu. Ya. Ini tadi berapa kilo sih nih masaknya? Cuman itu Mas, 2 sendok. Misal. Iya, atau di satu canting. Loh, kok enggak habis-habis? Ya, coba ditimbang, jangan. Barakallah. Nanti bisa hilang berkahnya. Sudah, biarkan saja. Barakallah. Nah. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, di situ kita bisa mengambil faedah bolehnya seorang makan na'am sampai kenyang. Ahyanan. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu. Artinya itu tidak menjadi kebiasaan. Nah, ya, boleh sampai kenyang. Ya, tapi tidak boleh kenyangnya itu barakallahu fikum sampai tingkatan menimbulkan mudharat. Karena di dalam Islam dilarang kulu washrobu wala tusribu, kata Allah. Silakan makan, minum, tapi ingat jangan sampai pada tingkatan israf. Ya, berlebih-lebihan sampai pada tingkatan mudharat barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, barakallahu. Jadi sekali-kali bolehlah. Misal ada undangan. Nah, masyaallah walimahan ya, barakallahu fikum. Misal anaknya bapak safari misal gitu Pak ya. Nah, undangan masyaallah ya. Beliau sangat luar biasa jamuannya. Nah, menjamu ikhwan-ikhwan. Ada sate, ada es krimnya, ada gulil, lengkap makanannya. Monggo silakan. Wah, ini nah, yang punya anak 12, 15 itu ya, istri 4 bawa semua. Labas, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu memang diizinkan oleh beliau, bawa semua keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, emang ingin menjamu. Iya, barakallahu fikum. Baik. Makan sampai kenyang. Tapi ingat, ya, jangan sampai mudharat barakallahu fikum. Nah, ada bakso, makan bakso, ada sate, ambil sate ya. Semuanya dilibas barakallahu fikum. Nah, tidak lama kemudian terdengarlah suara ambulan. Minum, minum, minum. Kenapa? Bapak tadi semaput dia. Ya. Habis makan tadi banyak barakallahu fikum. Nah, dia pusing dia. Akhirnya apa? Pingsan. Nah, itu haram sudah. Kalau sampai pada tingkatan barakallahu fikum dayib israf berlebihan. Nah, jadi sekali-sekali boleh ya makan barakallahu fikum dengan perut yang kenyang. Itu terjadi pada Rasul dan sebagian para sahabat, tapi tidak dijadikan kebiasaan karena adabnya yang dicontohkan oleh Rasul adalah barakallahu fikum sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga ya. Nah, sepertiga lagi untuk udara atau nafas. Jadi jangan diisi full barakallahu fikum, itu akan memberikan mudharat. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi barakallahu fikum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Muwaddihu tariqil huda wassadaq. Beliau adalah orang yang menjelaskan jalan petunjuk dan lurus. Qami'u al-jahidina wal-mulhidina min ahli zaygi wal-inad. Beliau adalah orang yang akan menghentikan. Nah, barakallahu fikum, mematikan ya gerakan-gerakan, aksi-aksi orang-orang yang menyimpang dan menentang dari kalangan orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum dan melawan. Nah, sallallahu taala alaihi wa ala alihi al-akramin al-ajwad salatan tablughu biha nihayatal amal wal murad. Nah, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, kepada keluarganya yang mulia dan dermawan, dengan salawat barakallahu fikum yang bisa sampai kepada beliau pada puncak keinginan dan angan-angan yang dicapai barakallahu fikum. Itu pembukaan dari beliau, dan setelahnya nanti beliau akan menjelaskan barakallahu fikum tentang ya asal muasal dari penulisan kitab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.